Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Berkata Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, An Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما حديث dari dua orang sahabat Rasulullah صلى الله عليه وسلم keduanya yakni Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani berkata inna rajulan min al-Arab, sesungguhnya ada seorang dari Arab yakni orang-orang Arab pedalaman, orang Badui. Atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah datang kepada Rasulullah. Faqala, orang Badui ini berkata, ya Rasulullah, an sudukallah, aku menuntut engkau dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ila saluka billah. Illa qadaita bayana bi kitabillah. Ya, agar engkau tidaklah memutuskan di antara kami kecil dengan kitab Allah. Ini di antara bentuk jafa pada orang Badu. Ya, jauhnya mereka dari perkataan, jauhnya mereka dari peradaban, jauhnya mereka dari ilmu, menjadikan mereka seorang yang jafi. Ucapan yang sangat tidak patut kepada Rasulullah SAW. Yang tentunya beliau mesti ketika menetapkan hukum dengan kitab Allah, beliau adalah Rasulullah. Tapi itulah Arab. Faqala al-hasmu al-akhar, berkata lawannya, keduanya yang berselisih, yang lain yang wahwa afqahu minhu, yang lebih faqih dari orang Badu ini. Kata dia, kata lawannya, nah, iya, faqdi bainana bi kitabillah, putuskanlah di antara kami dengan kitab Allah. Wa'dan li, jadi izinkanlah aku untuk berbicara, menyampaikan permasalahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul, silakan kamu bicara, menyatakan apa yang disampaikan. Faqala, kata orang tersebut, inna bni, sesungguhnya putraku, kana asifan ala hadha. Asifan yani ajir. Putraku itu adalah pegawai orang ini, pegawai orang Badu tadi, kerja dengannya, diupah olehnya. Fazana bi mar'atihi, kemudian putraku berzina dengan istrinya. Wa inni ukhbirtu, dan aku diberi kabar, anna ala ibni rajmu, afwan, anna ala ibni rajmu, rajmu berarti isim anna mu'akhar, rajmu, sesungguhnya atas anakku hukuman rajam. ketika itu ada yang memutuskan anaknya harus dirajam. Fafdati faftaraitu minhu bimi'ah syah wa walidah, maka aku pun menebusnya, menebus daripada dirajam, ditebus dengan 100 kambing dan seorang hamba sahaya perempuan walidah. Qala fasa'altu ahlal ilmi, kemudian aku bertanya kepada ahlul ilmi, jadi orang yang berilmu tentang masalah hukuman had. Fakhbaruni, dia ada dua pihak. Pihak yang pertama menyatakan anaknya itu harus dirajam, karena anak yang dirajam akhirnya beliau pun nebus dengan 100 kambing. Setelah itu beliau bertanya kepada orang berilmu, ternyata dikabarkan annama ala ibni jildumiyah, ya buahnya putraku karena dia masih belum menikah, belum muhsan, itu dicambuk 100 kali. Watagribu am, dan diasingkan ke negeri lain sama setahun, dijauhkan dari negerinya sama setahun. Wa anna ala imrati hadza arjuma, adapun istrinya orang ini karena sudah muhsanah harus dirajam, dan tentunya yang kedua yang benar. Qala fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di tangannya, demi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini boleh bersumpah walaupun tidak minta sumpah, boleh seorang untuk menegaskan apa yang disampaikan, untuk semakin membuat orang percaya apa yang disampaikan, untuk bersumpah dengan nama Allah walaupun tidak diminta sumpah. Walladhi nafsi biyadih, laqiyanna bainakum bi kitabillah, aku akan putuskan di antara kalian berdua dengan kitabullah. Qala alwalidatu walghanamu rudda alaik, hamba saya perempuan dan kambing-kambing yang 100 ekor tadi itu dikembalikan lagi kepadamu, ya dikembalikan kepada si ayah pegawai tadi. Walaib jika dan putramu karena dia belum muhsan, dia harus dicambuk jaldamiah, dicambuk 100 kali, wa jaldamiah wa tagribu'an, dan diasingkan setahun karena dia muhsan, belum muhsan. Qala wa anna ala imrati hadza arjuma, dan atas wanita ini, istri orang ini, itu rajam karena dia sudah muhsan. Qala waqdu ya unis, Rasul berkata kepada seorang sahabat, pergilah engkau wahai unis, ini beliau ucapkan kepada seorang dari Bani Aslam, dari Rajul Bani Aslam, ila imrati hadza, pergilah engkau kepada istri orang ini. Apa betul kejadiannya? Fani tarafat, kalau dia mengakui perbuatannya, farjumha, maka rajamlah dia. Ini namanya tawkil. Seorang imam menyerahkan hukuman rajam kepada wakilnya, Yunus. Pergi ke Yunus ke sana, kalau dia mengaku maka rajamlah engkau sebagai naib Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqada 'alaiha, maka Unis pun berangkat untuk menanyakan perihal tersebut kepadanya. Fa'tarafat, dan si wanita ini ternyata mengakui perbuatannya. Fa'amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat, maka Rasul pun memerintahkan untuk dirajam. Ini hadis yang kedua dalam kitab al-had, hudud, yaitu hukuman had bagi berzina, yang belum muhsan dan berzina yang sudah muhsan. Ya, yaitu kalau belum muhsan maka dicambuk 100 kali dan dihasilkan 1 tahun. Kalau sudah muhsan maka dirajam. Yang kedua, al-bayyinah untuk menegakkan hukuman had itu diantaranya adalah al-i'tiraf. Selain adanya 4 orang saksi yang masing-masing saksi tersebut juga ada syaratnya, nanti soal kita bacakan kesempatan yang lain, juga diantara bayyinah adalah al-i'tiraf, ya, pengakuan telah berbuat zina. Yang ketiga, sebagian lama kita menyatakan juga adalah al-hamil. Ya, seorang wanita yang hamil dalam keadaan dia tidak punya suami lebih dari 6 bulan, tidak punya suami atau tidak memiliki tuan, kalau itu hamba sahaya. Berkata sebuah basam rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ma istafadu minal hadith al-ula, al-faidatul ula adalah jafa'ul a'rab, takunya orang-orang badu. A'rab ini maksudnya orang-orang badu, Arab pedalaman. Apa sebabnya ini? Sebab mereka menjadi orang-orang jufah itu adalah libu'dihim anil ilmi wal ahkam wal adab. Karena mereka jauh dari ilmu, ya, mereka jauh dari pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i, adab-adab syar'i, mereka pun menjadi orang-orang seperti ini. Dan sebutkan sebagian syarah terkait dengan masalah ini juga karena jauh mereka dari madaniyah, dari perkotaan, dari peradaban. Qala, dari mana sisi yang menunjukkan dia itu orang yang jafa ini? Haitsu nashada, di mana dia menuntut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man la yantiqu anil hawa, menuntut Rasul yang beliau itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang tidak akan bicara dengan hawa nafsunya. Alla yahkuma illa bi kitabillah, untuk berhukum hanya dengan kitabullah. Menuntut Rasul dengan menyatakan ansuduka billah, untuk berhukum hanya dengan kitabullah. Ini jafa, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang tidak akan bicara dari hawa nafsunya. Wa najmi idza hawa ma dhalla sahibu ma ghawa wa man yantiquna hawa in huwa illa wahyuha. Adhan yang kedua adalah husnul khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam, bagusnya akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam yu'annifhu ala su'i adabihi ma'ah, di mana Rasul SAW tidak menghardiknya karena jeleknya adab dia kepada Rasul bersama Rasul SAW. Ya, bahkan ada satu riwayat lain, dalam hadis lain, sampai Rasul SAW mengarah lehernya, ya, dipegang burdahnya oleh seorang badu sama bekas merah di leher Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kekauan orang badu. Nah, menjadi pembimbingan bagi seorang dai Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya untuk hikmah yang membedakan antara orang jahil dan orang alim, untuk senantiasa menjaga husnul khuluq. Dan berikut juga adalah tasliyah, hiburan. Nabi kita Muhammad SAW saja khairul anam atqan nasillah, yang paling bertakwa. Di tengah-tengah beliau ada orang seperti ini, di tengah-tengah beliau ada orang seperti ini yang tidak beradab, yang lancang, tidak tahu sopan santun, itu beliau adalah orang terbaik, orang yang bertakwa. Apalagi tentunya doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tengah mereka orang-orang yang jauh dari ilmu dan iman, yang jauh dari pembimbingan. Jika Rasulullah SAW menghadapi orang semacam itu, apalagi dia tasliyah. Yang ketiga, kata Allah Taala, anna hadda zani al-muhsan al-rajmu bil-hijarati hatta yamut. Ya, contoh misalnya, ini diantara hikmah belajar sirah adalah at-ta'addub bi adab Rasulullah SAW pada kibar bima waqa'a min Rasulullah SAW. Ya, kemudian tasliyah, menghibur diri. Contoh tentang Khawarij misalnya, kepada Rasulullah SAW saja ada yang lancang sampai menyatakan, inilah Muhammad, adil wahai Muhammad, ini kalau tak adil. Itu kepada Rasulullah SAW. Ya, apalagi kepada orang-orang yang jauh derajatnya dari Rasulullah SAW. Mesti ujian akan datang, akan ada. Wa ja'alna ba'dakum di ba'din fitnah atas birun, kami jadikan sebagian kalian adalah ujian bagi sebagian yang lain. Ya, apakah kalian akan sabar terus dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, zani ya muhsan, ya, yani yang telah menikah dengan nikah syar'i, ya, dan kata beliau qajama fi nikah sahih, ini muhsan. Kalau baru akan nikah misalnya, langsung cerai, walaupun sah akan nikahnya, tapi langsung pisah, ya, dia belum muhsan. Muhsan adalah yang telah menikah dengan nikah sahih, maka jama fi nikah yang sahih, maka dicambuk, afan dirajam sampai mati lempar batu. Arabi keempat, an hadda zani, ada hukuman had pezina yang lam yuhsan, yang belum muhsan, adalah mi'ah jaldah, 100 cambukan, wa taghribu am, dan diasingkan selama setahun dari negerinya. Qala tabarakallahu ta'ala annahu la yajuzu akhdhul iwadi li ta'tilil hudud. Di antara faedah terkait masalah hukuman had adalah tidak boleh mengambil ganti, memberikan bayaran untuk menggugurkan hukuman had. Ya, al-hudud adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hududullah. Sehingga tidak boleh seorang berupaya untuk menggugurkan hukuman had dengan bayaran, dengan uang. Seperti ini, agar tidak dihukum had, bayar dengan 100 kambing, ya, dengan seekor, dengan seorang hamba sahaya. Maka Rasulullah pun mengembalikannya, dan tetap ditegakkan hukum had dengan yang syar'i, yaitu dicambuk dan diasingkan. Qala wa in ukhidat, dan kalau sampai terjadi diambil harta untuk menggugurkan hukuman had, maka fahuwa min aqlil amwal bil batil, termasuk bentuk memakan harta dengan cara yang batil. Jangankan membayarnya, semata-mata berupaya untuk menggugurkan dengan syafaat, Rasulullah SAW marah mengingkari. Masyhur hadis yang sering kita baca. Ya, ketika seorang makhzuminya yang mencuri, maka mereka pun keluarganya datang kepada Zaid bin Harithah, Hibbu ibn Hibir Rasulullah SAW, agar memberi syafaat kepada Rasul supaya tidak ada potong tangan. Tatkala Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma berupaya menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Ya, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah kamu memberikan syafaat ya pada hukuman had yang Allah tetapkan? Wallahi demi Allah, law kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Ya, demi Allah, kata beliau, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, aku akan potong tangannya. Dan hukuman had adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada syafaat untuk menggugurkannya, tidak boleh ada bayaran untuk menggantikan dengan uang. Hududullah adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, anna man aqdama ala muharramin jahlan aw nisyanan la yu'addabu. Seorang yang melakukan suatu perbuatan haram karena kebodohannya atau karena lupa, maka dia tidak dihukum, tidak dicerca, ya tidak dihukum, bal yu'allamu, bahkan diajari. Dari mana tadi? Orang tadi melakukan satu perbuatan haram, ya, memberi bayaran agar gugur hukuman had itu perbuatan haram. Jadi karena dia orang jahil, maka Rasulullah SAW pun tidak menghardiknya, tidak mencercanya, tidak menghukumnya. Fahada, orang ini iftadal hadda anibnihi. Iya, dia menebus hukuman had agar tidak dijatuhkan kepada putranya, ditebus dengan mi'asyah, dengan 100 kambing, wawalidah, dan seekor seorang fasahiyah. Kenapa dia melakukannya? Tadi kan ada fatwa, ada berita kepada beliau yang sampai untuk berbuat demikian. Wangan, dia mengira ibahatahu wa fa'adiyatahu, dia mengira bahwasanya ini akan memang mubah, ini ada faedahnya. Jadi dia mengira menebus hukuman had dengan uang dibayar agar tidak dijatuhkan hukuman itu mubah, dan dia kira berfaedah, akan bisa membebaskan anaknya dari hukuman. Namun ketika orang ini menyampaikan hal tersebut, Nabi tidak menghardiknya, ia tidak mencelanya, tidak memarahinya. Walam yakun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di Nabi sallallahu ketika itu dari sikap beliau illa an a'lamahu bil hukmi, hanya menjelaskan tentang hukumnya sebenarnya. Kata Rasulullah SAW tadi, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, aku akan memutuskan di antara kita dengan kitab Allah. Apa keputusannya? Al-walidah dan ghanam dikembalikan kepadamu, dan anakmu dirajam. Saya ulangi, dicambuk 100 kali dan dihasilkan 1 tahun. Hanya itu. Iya, menjelaskan hukumnya sebenarnya. Wa radda alaihi syiahahu wa walidatahu, mengembalikan kambing-kambingnya kepada dia dan walidahnya. Karena orang ini jahil. Orang ini ya mendapatkan berita dari sumber yang salah. Man aqdama ala muharramin jahlan aw nisyanan la yu'addab. Qala Abu rahimahullah ta'ala as-sabi yang ketujuh. Wa bil hadithi qa'idatun far'iyatun 'amah. Dalam hadis ada kaidah fikhiyah, Iya. Cabang dari kaidah amah yaitu anna man fa'ala syai'an li dhannihi wujud sababihi fatabayyana adam wujud sabab fa inna fi'lahu laghin la yu'taddu bihi wa yurja'u bima tarattaba li dhannihi alladhi lam yatahaqqaq. Kata beliau, barang siapa yang melakukan sesuatu karena dia mengira adanya sebabnya, contohnya tadi si ayah melakukan sesuatu, yakni mengeluarkan kambing 100 ekor. Kenapa dia melakukannya? Dia tahu ini wujud sebab. Nah, dia mengira ada sebab. Maksudnya apa? Sebabnya, sebab dia mengeluarkan. Karena kalau dia mengeluarkan kambing 100 ekor, anaknya bebas dari hukuman. Itu contohnya. Iya, dia berani mau mengeluarkan 100 ekor kambing karena dia mengira wujud sebab ini. Yaitu kalau apa namanya, dia keluarkan 100 ekor kambing akan selamat anaknya dari hukuman had. Ternyata pada bayana adamu wujud sebab. Ternyata setelah itu jelas tidak adanya sebab. Ternyata dia tahu setelah itu dari Rasulullah SAW tidak ada faedahnya mengeluarkan 100 ekor kambing, ya memberikan satu orang pembahas saya itu tidak ada faedahnya. Tidak menjadi sebab anaknya selamat dari hukuman. Jika demikian berarti apa? Fa'inna fi'lahu laghin, maka perbuatan dia itu laghin, tidak ternilai. La yu'taddu bihi, tidak ada, tidak teranggap dalam syariat. Karena dia laghin, tidak ternilai, karena dia tidak yu'tad, tidak teranggap, maka wa yurja'u bima tarattaba 'ala dhannihi alladhi lam yatahaqqaq, maka dikembalikan. Ya, apa yang dilakukannya karena sangkaan tadi dikembalikan. Apa itu? Tadi kambing-kambing dikembalikan lagi oleh Rasulullah SAW. Hamba sayanya dikembalikan lagi. Ya, karena lahir tidak ada nilainya, tidak teranggap. Nah, kemudian di antara yang disebutkan di sini kata beliau rahimahullahu taala atas yang ke-9, an yujuzu tawkil bi tsbatil hudud wa istifaiha. Ya, boleh tawkil, mewakilkan kepada seorang wakil dalam menetapkan hukuman had. Memang itsbat maksudnya betul ini kejadian betul adanya dan bukti-bukti telah ada betul kejadian sehingga harus ada hukuman had. Wasifah ini pelaksanaannya. Wasifah ini pelaksanaannya. Dua hal. Isbat ini memastikan ada pelanggaran hukuman had. Yang kedua adalah isbat ini ditegakkan hukuman had. Boleh tawkil. Sebagaimana Rasul menyuruh Unis radhiyallahu anhu. Berangkat awal Unis, iya, suruh dia tanya kepada dia. Kalau dia mengaku, berarti ini isbat. Ini isbat. Kalau dia mengaku, ini isbat had. Perjumlah, rajamlah ini istifa. Istifa. Rasulullah SAW mewakilkan untuk memastikan dan untuk menunaikan hukuman had. Yang berikutnya kata rahimahullah ta'ala, al-ashir yang ke-10, anil hudud marjiwaha alimu ma'adham awna ibuhu. Hukuman had itu kembalinya kepada imam al-azam kepada ayubnya. Wala yajuzu li ahadin istifa'uha iya ghairahum. Tidak boleh seorang individu menunaikan hukuman had kepada yang lain tanpa ada tawkil dari imam ayubnya. Ini haknya penguasa. Ya, bukan haknya tiap masyarakat, tiap individu. Allah Alam. Alhamdulillah. Nanti akan juga.